Cahaya menari-nari di langit biru tidaklah dapat menenangkan perasaanku yang merindukan kehadiranmu kasih. Gemersik irama merdu bulu perindu dan nyanyian pari-pari dari kayangan tidaklah dapat menteramkan sanubari yang mendambakan kepastian kasihku. Yang mulus, yang kudus,